Apakah boleh salat sunnah sambil mendengarkan bacaan Quran dari alat elektronik untuk murajaah hafalan kita, sekaligus menambah kekhusyuan karena bacaan yang bagus dari para qari? Nah, ini bid'ah jadidah. Nah, ya tidak ada, ya sunnahnya kita mendengarkan dari alat elektronik. Ya, kita salat sudah apa? Membaca sendiri. Bukan malah apa? Mendengarkan. Faqra, para ulama mengatakan idza qumta ila salati fakabbir tsumma qra ma tayassara laka min al-Qur'an. Kemudian apa? Ya, bacalah dari ayat Al-Qur'an yang kau mudah untuk membacanya. Ini perintah, ya, salah satu rukun salat membaca Al-Fatihah di antaranya, bukan malah mendengarkan. Kecuali kalau bersama apa? Al-Imam.